tegak durian, tegas harapan, runtuh teayang, pisan gunana, lir hayam disamberelang, asa tung ke bumi alam. Ngabuntu segala laku, lang layangan pegatan lina, gumantung kana angin, asa kumaha awak ngageter, nulisik ah hati nulisik. Gerak